Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa terus melakukan ketaatan, bisa terus beribadah kepada Allah, bisa terus berupaya menambah amal soleh, menambah bekal kita di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil faedah dari kitab Tawdihul Ahkam karya Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada pembahasan ya, atau pada bab masih terkait dengan waktu ya, pembahasan masih terkait dengan waktu-waktu sholat. Dan kita masuk pada hadis yang ke-133. 133. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Rafi' ibn Hadij radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rafi' ibn Khadij, semoga Allah meridhai beliau. Ya. Ini sahabat ya, bukan saya. Ya. Sahabat. Nah. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya. Asbihu bis subhi. Asbihu bis subhi. Ini ada beberapa penafsiran, mungkin kita langsung pilih salah satu penafsirannya saja dalam mengartikan kata ini ya. Dari kata asbihu bis subhi, kalau saya lebih cenderung menerjemahkan mengikuti penafsiran, yaitu ya, masuklah waktu subuh dengan melakukan sholat, yaitu sholat subuh. Asbihu, masuk waktu subuh. Ini yang lebih dekat dengan lafaz secara teksnya ya, secara nas. Karena kata asbihu dari kata asbaha yusbihu itu dakhala waktu subuh ya, masuk dalam waktu subuh. Sehingga ketika dikatakan asbihu, maka masuklah waktu subuh. Bisubhi maksudnya dengan sholat subuh. atau dengan kita terjemahan langsung saja ya, masuklah waktu subuh dengan melakukan sholat. Nah, kayak gitu. Maknanya apa nanti kita terjemah, kita jelaskan insyaallah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa inna a'zamu ya li ujurikum, karena yang demikian itu lebih besar ya, lebih besar pahalanya bagi kalian. Lebih besar pahalanya bagi kalian. Naam. Rawahul Khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Nah. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kita mengambil faedah yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Bassam terlebih dahulu. Dan beliau ini mengambil salah satu penafsiran dari hadis tadi. Sementara ada penafsiran yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita sebutkan dulu. Dan ini langsung saya simpulkan, ya, saya ringkaskan saja dari poin yang pertama dan poin yang kedua dari yang disebutkan oleh Al-Alamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Karena kalau kita bacakan ya, kayaknya kurang tepat untuk di forum kita ya, terlalu jelimet barangkali ya, terlalu bertele-tele ya, kita yang praktis saja. Nanti ada waktunya ya, kita bacakan atau dalam forum khusus barangkali kalau perlu dibacakan secara perkata, dijelaskan perkatanya. Yang intinya di sini yang disebutkan oleh Al-Alamah Al-Bassam dari poin pertama dan poin kedua dari faedah hadis tersebut, beliau mengambil makna dari hadis tadi, yaitu ketika Nabi mengatakan asbihu bisubhi, yaitu maksudnya ya, makna dari kata atau dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini ya, lakukanlah sholat subuh ketika yakin sudah masuk waktunya. Ini salah satu penafsiran ya. Ini yang dikuatkan oleh penulis Taudihul Ahkam di sini, yaitu Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Ya, singkatnya, beliau mengambil makna ini. Itu maknanya apa? Yang pertama tadi, lakukan sholat subuh ketika sudah yakin masuk waktunya. Jangan sekedar persangkaan, dugaan, oh sudah masuk waktu subuh. Nah, tapi benar-benar yakin. Nah, ini yang beliau pilih. Baik, adapun makna yang kedua tadi yang kita sebutkan di terjemahan tadi. Makna yang kedua adalah masuklah waktu subuh dengan melakukan sholat. Maknanya apa? Segerakan sholat subuh di awal waktunya. Jadi ketika sudah masuk subuh ya, sekedar untuk melakukan sholat sunnah ya, sebentar wudu sholat sunnah ya, kemudian segera melakukan sholat. Ini makna yang kedua. Itu dari kata tadi asbihu bisubhi, masuklah waktu subuh dengan melakukan subuh, yaitu sholat subuh. Ini makna yang dipilih oleh sebagian ulama kita. Kalau tidak salah juga ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam ya, seingat saya. Nah, ada makna yang ketiga. Dan ini makna yang paling lemah ya. Pendapat dari mazhab Hanafi. ini mereka tafsirkan dengan atau dimaknakan dengan hadis yang lainnya, yaitu ketika di sana Nabi SAW mengatakan asfiru bisubhi, dalam satu lafaz Nabi tadi mengatakan asbihu bisubhi, ya, lafaz yang lain asfiru bisubhi, asfiru sampai safra, sampai benar-benar kekuning-kuningan, maksudnya cerah gitu ya, sampai terang, maksudnya lakukan sholat subuh ketika sudah terang. Maksudnya terang bukan berarti sudah masuk apa terbit matahari, bukan, tetapi sudah terang kan, tapi belum terbit matahari. Tapi ini kata para ulama makna yang paling lemah. Nah, tayyib, terkait dengan munaqasyah atau perdebatan di antara ketiga pendapat ini kayaknya tidak pas ya. Kita terlalu panjang lebar di dalam forum kita ini ya, sekedar untuk mengetahui secara ringkas saja ya. Nanti akan ada waktunya antum mengetahui perdebatan terkait dengan tiga pendapat ini. Ala kulli hal, wallahu a'lam bissawab ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung mengambil pendapat yang di yang kedua ya, yaitu maksudnya segerakan waktu salat subuh ya. Segerakan salat subuh. Karena di sana berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan ya, kunna nusalli subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami melakukan salat subuh bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Wan sarafna, dan kami selesai melakukan itu, kurang lebih maknanya demikian, ini bil makna. Tetapi tidak bisa melihat, maksudnya tidak bisa saling mengenali antara kami. Ya. Kami keluar itu belum bisa mengenal satu sama lain di antara kami. Menunjukkan selesainya sholat subuh itu bahkan belum benar-benar terang. Ya. Maka ini juga riwayat ini yang menunjukkan lemahnya pendapat yang ketiga tadi. Adapun pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua ini memang perselisihan yang dalil-dalilnya cukup ya, saling menguatkan. Tetapi wallahu a'lam. Dari sisi makna kata lebih mendekati tadi, yaitu asbihu, maksudnya masuklah waktu subuh, bisubhi, yaitu dengan sholat subuh. Maksudnya masuk waktu subuh dengan segera melakukan sholat subuh, jangan menunda-nunda. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sehingga ketika melakukan sholat subuh di awal waktunya segera ya, ini pun mencocoki hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Belum Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholat subuh itu membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Ya, salat subuh membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Nah, kalau kita paling berapa? Kalau di pondok kayak gini mungkin mending ya. Kalau di anu paling apa? Kulhu. Nah, kuliah kulhu. Nah, paling itu. Paling panjang-panjangnya ad-duha ya, asy-syams. Nabi alaihi salatu wassalam ya, seringkali memperpanjang bacaan sholat subuh. Ya. Sebutkan dalam hadis tadi, Bukhari riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kana yakra'u bisittin ilal mi'ah. Kadang sekitar 60 sampai 100 ayat. Nah, kalau kita gabungkan dari hadis-hadis tadi, kalau Nabi alaihi salatu wassalam memulai sholat subuh itu di awal waktu, ya, kemudian bacaannya sepanjang ini, Ya. Ya. Bisa jadi tadi tidak masih dalam kondisi belum benar terang benderang. Nah, karena apa? Di awal waktu. Berbeda kalau sudah diundur waktunya. Ya. Pelaksanaannya itu agak diundur. Maka kalau membaca ayat sebanyak ini bisa jadi selesainya sudah terang benderang. Maka ini sepertinya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Ya. Itu ketika Aisyah mengatakan bahwasanya beliau selesai melakukan sholat, itu tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, kurang lebih demikian maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Ini terkait dengan hadis ini. Ya. Yang intinya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Hadis ini secara umum menunjukkan, disunahkannya melakukan sholat subuh itu di awal waktu. Intinya di situ. Yang kedua, disunahkan memperpanjang bacaan. Ya. Nah, baik. Ini kurang lebih secara umum pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian juga, ini menunjukkan sebagaimana di akhir hadis ketika Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُرِكُمْ. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih besar ya, pahalanya bagi kalian. Kenapa? Karena di awal waktu bacaannya panjang. Ya. Maka pahalanya lebih banyak. Nah, pahalanya lebih banyak. Tayyib. Ini terkait dengan pelaksanaan sholat subuh ya, disunahkan untuk di awal waktu. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya, hadis yang berikutnya kita langsung ya, ini mungkin agak sedikit panjang nanti. Hadis yang ke-134 kalau dalam kitab saya ya, barangkali naskah yang lain berbeda penomorannya mungkin ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an yatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang mendapati sholat subuh satu rakaat, maksudnya sempat melakukan sholat subuh satu rakaat, qabla an tatlu asy-syamsu, sempat melakukan sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, maka sungguh dia dianggap telah mendapati sholat subuh. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, waman adroka rok'atan, dan siapa yang mendapati rok'atan, satu rok'at, minal asri, dari sholat asar. Qabla, sebelum antagrubah syamsu, sebelum tenggelam matahari. Faqad adrokal asra, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian di sini ada tambahan, wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dalam riwayat Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha semisal itu. Qal ya, Nabi mengatakan sajdah. Kata sajdah di sini sebagai pengganti dari kata rok'ah. Maksudnya ya, kata sajdah badalan rok'atan ya, sebagai pengganti dari kata rok'ah. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi dengan istilah rok'ah, adapun dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dengan istilah sajdah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan wasajdatu innama hiya raq'ah. Nah, wasajdah tidak lain itu adalah raq'ah. Yang dimaksud sajdah tidak lain adalah raq'ah. Nah. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita baca beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-hadisu yadullu ala imtidadi waqti subhi ila tulu'i syamsi. Hadis ini menunjukkan ya memanjangnya waktu subuh itu sampai terbitnya matahari. Maksudnya selesainya waktu subuh itu sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Nah, sampai terbitnya matahari. Baik. Dari mana ini diambil? Itu dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsi. Qabla an tatlu asy-syamsi. Siapa yang mendapati ya satu rakaat saja dari salat subuh sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari, maka dia sudah mendapatkan salat subuh. Baik. Kemudian faedah yang kedua, yadullu ala imtidadi waqtil asri ila ghurubis syamsi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil ya, memanjangnya waktu asar itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu asar itu memanjang dari selesainya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Itu habis ya. Adapun yang kemarin terkait dengan sampai matahari seperti apa? Ada pembagian waktu dzururi sama waktu ikhtiari. Ingat? Waktu ikhtiari sampai apa? Hah? Sudah lupa? Waktu dzururi sampai apa? Sudah lupa? Insyaallah. Apa mas? Sampai matahari sampai menguning. Nah, sampai matahari menguning. Kalau matahari sudah menguning, itu masuk waktu daruri. Maksudnya waktu daruri apa? Waktu bagi orang yang dalam kondisi darurat. Bukan waktu langlong bagi orang-orang yang longgar. Tapi masih waktu asar. Sampai kapan waktu asar itu? Sampai tenggelamnya matahari. Berdasarkan hadis ini juga. Nah. Taib. Jadi tidak boleh melakukan sholat asar ketika matahari itu sudah menguning. Kecuali orang-orang yang dalam kondisi kepepet. Nah. Bukan malah sengaja ya, bal-balan di situ misalnya. Nah, asar disit lebih bal-balan mending ya. Baik. Nunda-nunda sampai yang penting kan durung tenggelam matahari. Enggak. Apa nang sawah, misalkan nang sawah dari habis duhur sampai matahari menguning, nek wis menguning nembe bali. Yang penting durung apa? Yang penting durung tenggelam matahari nembe salat asar. Ya. Tidak demikian. Tidak demikian, itu bukan kondisi darurat. Tayyib. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, waktu asar itu memanjang sampai tenggelamnya matahari. Berdasarkan hadis ini. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsi faqad adraka al asra. Nah, siapa yang mendapati satu rakaat saja dari sholat asar, maka dia telah mendapati sholat asar itu. Dianggap sudah mendapati sholat asar. Maknanya kalau dia mendapati atau melewati itu, ya tidak mendapati sholat asar. Sudah habis waktunya. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini, yadullu ala anna idraki ala anna idraka rak'atin min salati subhi qabla tulu'i syamsi yu'tabar idrakan lis-salati fi waqtiha fahiya ada'un la qada'un. Kata beliau, ya, bahwasanya mendapati satu rakaat dari sholat subuh, mendapati satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, dapat satu rakaat, kemudian satu rakaatnya lagi setelah matahari terbit, ya, kayak gitu. Jadi dia lakukan sholat subuh, dapat satu rakaat, setelah dapat satu rakaat, matahari terbit. Berarti satu rakaatnya waktunya sudah lewat, kan kayak gitu. Satu rakaat masih masuk waktu, satu rakaat sudah di luar waktunya. Nah, yang seperti ini, kata beliau, yu'tabar idrakan lis-salati fi waqtiha. Ini dianggap mendapati sholat masih di waktunya. Maksudnya, belum dianggap sebagai qadha. Masih dianggap sebagai adaan. Masih dianggap melakukan pelaksanaan pada waktunya. Masih dianggap melakukan pada waktunya. Tidak dianggap qadha. Dianggap qadha itu kalau gimana? Dianggap qadha itu kalau melakukan sholat itu sudah di luar waktunya. Ngerti qadha, Mas? Kode itu gampangannya utang gitulah, bayar utang. Jadi seolah-olah utang. Jadi dianggap kode, dianggap bayar utang itu kalau sudah lewat. Ya, sudah lewat waktunya nembe sholat subuh. Nah, berarti itu kode. Berarti dia awalnya punya hutang subuh, kemudian dia bayar itu. Sama seperti misalkan kode puasa. Ya kan? Sudah lewat Ramadan. Ya, namanya kode itu di luar Ramadan. Enggak ada yang namanya qadha puasa Ramadan kok di dalam bulan Ramadan, ya kan kayak gitu. Namanya qadha puasa Ramadan ya dibuat di luar bulan Ramadan. Kenapa dikodok di luar bulan Ramadan? Karena utang. Ya, utang puasa di bulan Ramadan sehingga dibayar di luar bulan Ramadan. Demikian juga ini. Dianggap qadha itu jika sholat sudah di luar waktunya. Nah, baik. Kemudian ya, kata beliau, fa idraku raka'atin minal asri fil waqti yasri ala salati kulliha fatakunu kulluha ada ma'al ismi bi iqa'i ba'di salati ba'da waqtiha. Nah, sama saja seperti itu salat asar. Ya, mendapati satu rakaat salat asar secara umum ya. Tadi kan sholat subuh. Sholat asar pun demikian. Ya. Sholat asar pun demikian. Nah, maka mendapati satu rakaat dari sebuah sholat. Secara umum loh ya. Sholat apapun itu. Dapat satu rakaat sebuah sholat. Sholat apapun itu di waktunya. Maka sisa rakaatnya itu dianggap sebagai pelaksanaan di waktunya. Sekali lagi, melakukan sholat satu rakaat di waktunya, kemudian sisa rakaatnya itu sudah di luar waktu, maka itu dianggap melakukan sholat masih pada waktunya. Sekali lagi saya ulangi, melakukan sholat ya, satu rakaat di waktunya, kemudian sisa rakaat yang lain sudah di luar waktunya, itu masih dianggap melakukan sholat pada waktunya. Tetapi disertai dengan dosa. Disertai dengan dosa, maksudnya ada dosa terkait dengan rokaat yang dilakukan di luar waktunya tadi. Maksudnya sholatnya itu sah. Ya. Sholatnya sah, bukan qadha, tetapi kalau pelaksanaan itu disengaja, ya, bukan karena kondisi yang dia tidak sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja lain, enggak sengaja. Ya. Misalkan karena lupa, ya, atau tidur, kebablasan misalnya, kecapean dari sabar misal, atau habis melakukan kerjaan yang sangat berat, ya, enggak biasa melakukan tugas kayak gitu, kemudian ketiduran, ya, sampai waktunya mau habis. Dia melakukan sholat, dapat satu rakaat, sisanya di luar waktunya. Ya. Kalau sisanya, kalau dia menunda itu disengaja bukan karena alasan yang syar'i, maka berdosa. Ya. Maka berdosa. Tapi kalau menundanya itu karena alasan yang syar'i, maka tidak berdosa. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata ila dzalik, au kama qala alaihissalatu wassalam, siapa yang tertidur sehingga meninggalkan sholat atau lupa, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, ketika dia bangun. Tidak ada tebusan yang lainnya selain daripada itu. Tebusannya cuma segera sholat saja sudah. Nah, makanya tidak masalah. Tidak berdosa kalau karena tidak disengaja. Yang berdosa tadi adalah jika disengaja, biasa nunda-nunda waktu, sampai pelaksanaannya itu seperti itu, ya, sampai pelaksanaannya seperti itu. Nah, baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata al-allamah al-Ubassam rahimahullahu taala, ta'khiru salatil asri ila isfirali syamsi la yajuz. Menunda salat asar sampai matahari menguning itu tidak boleh. Ya, menunda sholat asar hingga matahari menguning itu tidak boleh. Kenapa? Li'anna hadza waktu darurah, ini adalah waktu darurat sebagaimana tadi. Nah, baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan hadis ini, ya, yaitu terkait dengan, berdasarkan hadis ini tadi, kesimpulan yang inti bahwasanya satu rakaat yang dilakukan pada waktunya, ya, kemudian sisa rokaatnya itu sudah di luar waktu, itu dianggap telah melakukan sholat secara keseluruhan pada waktunya. Nah, patokannya apa? Dapat satu rokaat. Di sana ada pendapat yang lain. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Yaitu mereka berpendapat bahwasanya sholat itu didapati dengan mendapati takbiratul ihram. Ya. Dengan mendapati takbiratul ihram, ya, dapat takbiratul ihram, Allahu Akbar, matahari terbit. Nah. Atau asar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, matahari tenggelam. Menurut mazhab Hambali, itu sudah dianggap mendapati sholat. Alasannya kenapa? Alasan mereka karena sholat ini kan ya tidak terbagi-bagi. Ya. Tidak terbagi-bagi, maksudnya tidak terbagi-bagi itu kalau sah di awal, ya sampai akhir kondisinya tidak ada yang membatalkan, ya sah. Ya. Kalau batal, apa namanya, di akhirnya batal, kan ini ya, seorang melakukan sholat, ya. Misalkan ada 4 rakaat. Ya. Misalkan dia 1 rakaat sudah selesai. Rakaat kedua misalkan buang angin, ya. Buang angin misal. Bukan berarti setelah wudu, ya, kemudian langsung rakaat yang kedua, rakaat siji, rakaat yang pertama, ah tadi kan 1 rakaat. Kan enggak kayak gitu. Tetap dia harus ngulangi dari awal kan kayak gitu. Demikian juga meskipun ya sudah tahiyatul akhir sepatang rakaat ya salat isya sudah mau salam ya kan. Nah, imamnya mau salam sudah nahan-nahan ya kan. Nahan-nahan dan imamnya suwe temen ndongane bar bertahiyat ya kan. Ndongane suwe temen ya kan. Orang yang salam. Terus malah buang angin. Ya kan. Ya. Habis buang angin. Kemudian salam kan. Ya. Habis buang angin salam. Tetapi gimana lagi kan kayak gitu. Ya. Ya harus ngulangi kan kayak gitu. Masyaallah, barakallahu fikum. Nah. Sudah cukup kayaknya, ya. Nggih, pripun pripun Mbah nggih. Ben ora guyu bae nggih, Mbah. Tanglet, Mbah. Monggo. Nggih. Nggih. Nggih. Nah. Ya. Nah. Meskipun kurang 1 menit, Mbah. Nek dereng medal dereng mlebet wedale nggih mboten sah. Nggih. Kedah mlebet wedale riyin. Waktunya masuk. Nah, terus langsung salat subuh. Ya. Sah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau belum masuk waktunya enggak sah karena belum apa namanya salat sebelum waktunya, salat di luar waktunya. Jadi bukan dibalik. Nah, yang penting kan kalau ini 1 rakaat di awal ya kan? Sah. Berarti kan 1 rakaat yang di akhir, misal ya, kira-kira rakaat yang terakhir sudah masuk waktunya, enggak apa-apa lah berarti kayak gitu. Tidak demikian, ya kan? Ya. Nah, jadi bukan dibalik karena enggak ada dalil terkait dengan itu. Kalau ini kan kena ada dalilnya. Ya. Jadi bukan dianggap kemudian sebaliknya. Berarti kalau rakaat terakhir itu sudah masuk waktunya. Misalkan sholat apa? Sholat duhur. Nah, 3 rakaat sebelum masuk waktunya. Nah, terus rakaat terakhir. Nah, sudah masuk waktunya. Nah, salah orang apa-apa. Nah, ya enggak kayak gitu. Ya kan? Tidak kayak gitu. Saya berbuat itu. Nah. Ya, utang iya. Kalau mau bepergian jauh, ya bisa jadi malah pergi dulu. Nah, nanti mampir di jalan sholat subuh di jalan. Atau nunggu dulu sholat subuh baru berangkat. Terus naik kereta primen. Mau naik kereta kalau sholat duluan, ya, telat. Mau kereta, kan nggak bisa di stop. Nah, itu nyetop kereta ya, bunuh diri. Kan kayak gitu, ya. Nah, baik. Terkait dengan sholat di kendaraan. Ya. Riwayat yang terkait dengan sholat di kendaraan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah ya sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Makanya terkait dengan apakah dengan duduk. Ya, dengan duduk. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu, maka para ulama mereka tetap ya, dapat yang roji wallahu a'lam, mereka berfatwa untuk sholat fardu dilakukan dengan berdiri. Dilakukan dengan berdiri, adapun sisanya, sujudnya ataupun rukuknya, tidak bisa sempurna dengan berdiri, misalkan sujudnya tidak mungkin dengan sujud, karena ya mentok depannya kursinya orang, ya kan? Nyundul, ya kan? Ya gimana? Misal, ya kan? Maka ketika bisa berdiri, berdiri. Maksudnya, pas waktunya berdiri, takbiratul ihram. Ketika, intinya ketika takbiratul ihram. Ya, jadi tadi menyambung tadi dulu ya. Kalau misalkan, karena mau naik kereta, ya karena mau naik kereta, sholat subuh, sebelum, sebelum naik kereta, tidak mungkin. Karena kalau sholat subuh di luar kereta, ketinggalan. Tapi kalau nanti nunggu keretanya turun dari kereta, wis awan. Nah, sudah siang, sudah lewat waktunya. Maka sholat subuhnya di kereta. Terus gimana? Sholat subuhnya di kereta diusahakan berdiri. Kalau ada gerbong yang kosong untuk bisa sholat, bagus. Bisa tempat yang di situ, yang biasanya untuk makan itu kayaknya, ya di situ bisa sholat di situ. Nah, kalau tidak ada, misalkan di tengah-tengah sela-sela, kalau memungkinkan. Ya. Nah, makanya ini lagi kita bahas. Jadi ketika takbiratul ihram, pertama ketika mengawali sholat menghadap, dilihat, berusaha untuk menghadap kiblat. Kalau ternyata ya, keretanya mengarah ke timur, perjalanan ke Surabaya, ya kan? Kita ya ngadepnya jangan ke depan, berarti malah menghadap ke timur, ya kan? Membelakangi kiblat. Nah, berarti kita membalikkan arah. Nah, berarti menghadapnya ke arah belakang kereta. Yeah. Takbiratul ihram. Nah, gini. Jadi berdiri, ketika takbiratul ihram berdiri, kemudian, rukuknya sebisanya bisa rukuk. Sujudnya pun sebisanya. Kalaupun sujud nempelnya nang kursine dhewe, ini apa-apa. Ya. Yeah. Yeah. Tapi pas goyang-goyang misalnya, ludah kayak gitu ya sambil pegangan ya enggak apa-apa. Ya. Ya, ya, misalkan kalau di depannya misalkan kalau kita pas menghadapnya ke timur berarti kan menghadap kursinya kita sendiri. Ya. Kursinya orang di belakang kita. Nah, mungkin bisa rukuk, bisa sujud di sebisanya lah ya. Rukuk kemudian sujud sebisanya. Tapi kalau kita pas mengarah ke barat, ke arah Jakarta, ya, berusaha takbiratul ihram mengarah ke kiblat. Kemudian rukuk sebisanya sujud sambil duduk, enggak apa-apa, sambil duduk. Nah, kemudian nanti bisa berdiri, berdiri lagi. Rukuk sebisanya, kalau enggak bisa rukuk mau oleng ya, ya duduk ya enggak apa-apa. Nah, yang jelas kalau misalkan rukuknya duduk, sujudnya juga duduk, berarti yang rukuk sedikit menunduk, adapun sujud menunjuknya lebih banyak. Tapi kalau tadi memungkinkan sholat di gerbong yang kosong, itu akan lebih baik. Bisa lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu barangkali. Tapi ini kurang lebih pelajaran kita. Barangkali ada pertanyaan lagi. Tunggu. Cukup insyaAllah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.